Insyaallah ntar lagi lah kita bahas habis ini. Iya. Ayat 139 yang kita bahas ini, Ustaz. Cocok tuh bahasnya. Final izah lillahi jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua lewat udara dari RRI yang kita cintai ini. Kita mendengarkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga hati kita semakin sejuk, amin. Sejuknya bulan Ramadan ini. Amin, amin. Kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, ayat ini berkelanjutan terus menceritakan tentang orang-orang munafik. Di studio telah hadir para pakar-pakar yang akan menjelaskan tentang bagaimana munafik itu sulitnya mereka menghadapi kehidupan ini. Mungkin Ustaz Sofian bisa mengawalinya, Ustaz? Iya. Allah menyindir orang-orang munafik yang sebagaimana sebelumnya kita katakan munafik ini mencari celah-celah, kelemahan-kelemahan Islam atau mencari jalan yang buntu dari jalan yang lurus yang telah disiapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Hadis. Tetapi Allah lebih fatal lagi ketika Allah lebih membuat mereka lebih fatal ketika mengatakan basyir. Karena tidak kabar gembira kepada orang munafik ini bahwasanya kefatalan itu sudah sampai pada puncaknya. Ternyata orang munafik itu bangga dengan kemunafikannya. Iya. Jadi ketika orang munafik bangga dengan kemunafikannya, fatal terakhir. Tidak ada lagi peringatan Allah kecuali dengan mengatakan beri kabar gembira, busra, bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih, ya, yang alim, yang menyakitkan. Azab yang pedih itu kabar gembira itu, Pak Ustaz. Ya, karena mereka sebenarnya. Karena mereka telah merasakan kenikmatan dengan kemunafikan. Iya, jadi ketika munafik harus dibalas dengan kemunafikan. Kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat orang-orang munafik itu merasakan dengan sifat munafiknya nikmat, ketika orang munafik dengan jalan buntu, jalan yang sesat, menikmati kesesatan itu, maka tidak ada lain cara Allah mengingatkan mereka kecuali dengan gaya kemunafikan ini, dengan memakai istihza, penghinaan terhadap mereka, bahwasanya mereka akan mendapatkan azaban alima. Dan itu kabar gembira, bukan kabar duka, kabar duka. Karena bi'annalahum, bi'annalahum ini mengandung kata-kata bahwasanya basyiril munafiqina bi'annalahum azaban alima. Beri kabar kepada orang munafik itu hadiah yang telah disiapkan mereka. Annalahum. Jadinya bi'annalahum ini mengandung makna bahwasanya hadiah buat mereka. Dan dari sisi apa? Menurut Imam Balaghah, bahwasanya ketika Allah mengatakan beri kabar gembira itu adalah sebuah ejekan, penghinaan terhadap apa yang mereka perbuat, karena memang sudah janji Allah itu sudah jelas begitu. Sama seperti kita kadang-kadang orang mengatakan oh bagus sekali si pulan itu, tapi artinya bukan artinya bagus sesungguhnya. Mengejek ini istilahnya gitu. Jadi ketika Allah bilang basyiril munafikin, artinya betul-betul sangkin geramnya Allah itu mengatakan apa kira-kira maksudnya itu, yaitu azaban alima. Jadi sangat terkejut mereka akan mengatakan seperti ini. Tapi selama mereka itu masih dunia, di dunia mereka itu masih sangat bergembira dan menyukai diri mereka itu kalau mau diajak. Kira-kira gimana Ustaz Ardiansa? Tahu enggak orang-orang munafik ini bahwasanya azab ini akan sampai kepada mereka? Ya, kalau kita melihat, tak usahkan apa yang artinya azab itu akan sampai kepada mereka. Mereka sudah terbutakan dengan dunia ini. Terbuta. Iya, mereka sudah tertutup dengan jarul-jarul ilahiyah, mereka sudah terputus dengan kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kan sebetulnya anzirhum, beri peringatan kepada mereka. Tetapi enggak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Karena perbuatan mereka sudah sangat fatal, sangat sudah tersesat, ya kan? Mereka telah menikmati kesesatan itu. Sesat itu sudah nikmat. Itu dengan Ustaz Arifin kemarin bilang bahwasanya jalan-jalan kesesatan itu sudah apa? Mereka nikmati ya. Sebetulnya anzirhum atau a'linhum, deklarasikan kepada mereka. Tetapi Allah tidak menginginkan itu karena sudah tak layak mereka diberi peringatan. Sudah tak layak lagi diberi deklarasi neraka bagi mereka. Yang cocok bagi mereka adalah bergembiralah kalian munafik dengan kemunafikan kalian. Jadi sebenarnya kalau saya lihat kritik dan saran itu lumayan positif ya. Sangat positif. Ketika kita masih mendapatkan kritikan dari orang, berarti kita orang itu masih senang dengan kita. Jangan pula ketika dibilang wah orang ini mengkritik tidak membangun. Atau sebenarnya ketika tidak dikritik itu sebenarnya sudah suatu hal yang berbahaya seperti Allah mengatakan basirul munafikin tadi ini. Jadi kalau dilihat di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dari kondisi daripada orang-orang munafik itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hati mereka sudah ya tidak lagi dapat mengerti. Kalau orang sebejat-bejatnya orang, ya sebuta-butanya orang, kalau dia ditegur bahwa di depannya ada lubang, ada kecelakaan, dia pasti akan menghindarkan diri. Ini orang munafik tidak lagi, ya tidak, dia tidak peduli apakah di hadapannya itu ada suatu musibah yang akan menimpa dia atau cobaan menimpa dia, dia tidak akan lagi melihat hal itu. Karena apa? Karena diri dia sudah sangat diselimuti dengan segala bentuk kesesatan demi kesesatan. Memang itu yang dicarinya lubang. Memang yang dicarinya adalah kesesatan itu. Kesesatan itu bukan udah dikasih tahu ini jalan lurus, yang dicari memang cari lubang itu juga. Jalan. Akhir ayat itu disebut dengan azaban alima. Jadi azaban alima, ya kan? Azaban alima ini dalam ungkapan lain Syekh Mutawalli Sa'rawi mengatakan azaban alima itu bukan hanya di akhirat. Ya, azaban alima itu mulai dari dunia ini. Mereka sudah merasakan jeritan batin, ketidaknyamanan, ketidaknikmatan itu takut mulai dari terbuka. Azab mulai dari dunia ini, betul sekali. Mereka tidak menikmati hidup pada karena merasa dia sholat di shof paling depan. Tetapi dia yakin saya tidak menyembah Tuhan, ini pekerjaan sia-sia. Tapi sholat-sholat juga. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat-sholat juga, tapi sebenarnya tidak ada faedahnya dari sholat ini. Makanya disebutkan dia merugi dua kali. Orang kafir sudah jelas tak sholat. Dia sholat bukan dapat pahala, tapi masuk neraka, dan bukan sekedar neraka, tapi fid darkil asfali minan nar. Ini munafik tulen. Tetapi dalam ayat, dalam hadis-hadis lain pun kita menemukan umat Islam pun diminta Allah dan Rasulnya supaya menghindari kemunafikan, walaupun itu dalam bentuk bibit dan tanda-tanda. Mungkin Ustaz Ardi tahu hadis yang tanda-tanda kemunafikan yang kemarin ditanya oleh Ustaz Fajrul Haq itu, Ustaz. Jadi kalau kita melihat tanda di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu sangat banyak, Ustaz. Banyak sekali. Banyak sekali di antara. Saking bahaya penyakit munafik, bahaya munafik ini. Dan itu kata Al-Imam Ibnu Hajar terakumulasi kepada tiga sifat yang sangat berbahaya. Yang kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza atumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia tidak tepati, apabila dia berkata-kata dia berdusta, apabila dia diberikan amanat dia khianat. Nah, kalau kita lihat ini menuju kepada apa, identitas diri manusia itu sendiri. Artinya bahwa orang munafik itu sudah rusak dari dalam. Ini kan bercerita tentang apa? Penyakit tentang marwah diri seseorang. Apabila dia sudah berkata-kata dia berdusta dan orang tahu kalau dia berdusta, ini kan marwah daripada diri. Apalagi sudah profesinya sebagai kazab. Orang tidak akan mempercayai dia. Kalau kampanye, apa yang dia kampanyekan itu ternyata dia dustai sendiri. Begitu walaupun dia muslim, tapi benih-benih kemunafikan sudah ada. Berarti kemunafikan itu ada dalam politik. Ada dalam bentuk politik, ada dalam bentuk ekonomi dan berbagai. Artinya apa? Rumah tangga pun bisa juga kemunafikan. Dia selingkuh di depan istrinya pura-pura. Seakan-akan dia adalah suami yang terbaik kan begitu. Jadi ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jati diri. Jati diri. Ada pula berkaitan dengan perbuatan. Wow. Itulah yang kita sebutkan di dalam, nanti kita akan bahas dalam beberapa hari kemudian. Bercerita tentang wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Yeah. Ini berkaitan dengan perbuatan. Yeah. Apabila mereka sholat seakan-akan merekalah yang paling baik. Yura'un. Tidak ada keikhlasan sedikit. Tidak ada keikhlasan ataupun kemunafikan dalam berpuasa. Nah. Iya. Yeah. Makanya Rasulullah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzibihi di dalam hadis qudsi begitu. Yeah. Bahwa puasa itu adalah milikku kata Allah Subhanahu wa taala dan akulah yang membalasnya, karena orang berpuasa seperti Ustaz Sofyan tadi mengatakan bisa saja seakan-akan dialah yang paling puasanya gitu kan, karena lemasnya dia, padahal ketika di belakang dia makan dan minum begitu. Jadi kemunafikan itu bisa ditonjolkan dalam bentuk perbuatan, bisa juga kan dalam i'tikad, dan inilah yang terjadi pada keyakinan. Ini jugalah yang terjadi pada orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana mereka apabila mereka berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menghinakan Islam itu, mencerca, mencaci. Sekarang masih ada enggak kemunafikan yang model keimanan ini, Ustaz? Mungkin Ustaz Sofyan bisa menjelaskan. Ya. Di sinilah rahasia mengapa Allah menyebut azaban aliman, bukan azaban muhinan atau azaban aziman. Alim dari kata-kata alam, penyakit. Penyakit. Rupanya munafik ini adalah bahagian dari penyakit. Penyakit. Penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit pemikiran. Penyakit keyakinan. Penyakit perbuatan, tingkah laku. Penyakit perbuatan dan lain sebagainya. Jadi jika ia penyakit, maka aliman. Aliman. Bahagian dari alam. Iya. Penyakit. Penyakit dapat penyakit. Penyakit dibalas Allah dengan penyakit yang berbentuk azab. Azab. Bahkan ketika kata-kata azab ini digunakan, ini mengandung makna yang sangat global. Iya. Bisa dia penyakit dunia, penyakit akhirat, penyakit penghasilan dan lain-lain. Yang paling fatal menurut Mutawassir Sarawi dalam ayat yang lain adalah penyakit terangkatnya berkah dalam hidup. Oh. Iya. Hah? Kembali ke pertanyaan tadi Pak Ustaz, apakah masih ada kemunafikan dalam bentuk akidah di saat ini, atau memang sengaja Allah Subhanahu Wa Taala menutupkan sebagaimana Rasul tidak membuka kedok para munafik pada zamannya, supaya apa? Supaya kemunafikan itu dapat terhindar. Iya, kita dapat rasakan fenomena itu ketika hidup ini tidak ada berkah. Jadi hidup lebih banyak mengkaji diri sebenarnya. Iya, Ustaz, hidup ini kita. Jadi masing-masing pribadi dapat mempertanyakan, saya ini munafik atau tidak? Allah. Saya ini munafik atau tidak? Daripada melihat orang lain munafik atau tidak, lebih bagus introspeksi diri. Iya, kita tidak bisa mengklaim si A munafik, si B munafik. Pada hakikatnya, kita pribadi, apakah berkah penghasilan kita ini? Apakah berkah? Kenapa? Karena keberkahan tidak akan didatangi oleh alim, penyakit. Iya. Kalau penyakit ini dalam sa'rawi tafsir lainnya itu ibarat sumbatan dalam mata air. Iya. Sumur atau telaga jika ia tersumbat alim. Seperti darah tak berjalan, penyakit dan lain sebagainya. Mulailah stroke nanti itu. Semakin dibersihkan kemunafikan, semakin dibersihkan penyakit-penyakit virus itu, semakin datang sumber mata air yang baru. Semakin sehat dia. Semakin dapat berkah. Berkah. Dan itu adalah milik Allah. Subhanallah. Maka disebutkan berkah itu hanya milik Allah. Iya, maka disebutkan ketika kita mengkaji Al-Qur'an sebenarnya kita lagi mengkaji obat. Syifa wa rahmah. Iya. Iya. Syifa. Jadi penyakit itu harus dihindarkan dengan obat tadi. Mungkin kalau kita kaitkan pula dengan Ramadan, Ustaz, ini antara lain selain puasa itu sendiri, syifa itu datang dari saling memberi kan begitu Ustaz. Berkah. Saling keberkahan harta itu akan datang dengan kita berinfak, bersedekah, berbagi di dalam bulan Ramadan ini. Begitu. Tidak segan-segan untuk memberikan bukaan begitu. Berikanlah bukaan yang paling enak dari masakan kita begitu. Bahkan sampai pada tingkat membuat bukaan, si pembuat bukaan mendapatkan pahala puasa sama dengan orang yang puasa. Ini artinya apa? Untuk menutup keran-keran penyakit munafik ini. Benar sekali. Jadi, karena munafik tidak akan ingin melihat orang lain bahagia. Susah lihat orang senang. senang lihat orang susah itu adalah benih-benih penyakit kemunafikan itu. Betul. Jadi kalau kita cerita tentang kemunafikan ini kembali kepada jiwa, kembali kepada hati, artinya bahwa kalau sudah penyakit hati ini orang lain lebih tahu daripada situan badan, kan begitu. Oh. Tapi kalau penyakit fisik, ya situan badan lebih tahu daripada orang lain, kan begitu. Ditanya dokter ya. Makanya dia apa harus betul. Gitu, kan? Nah, kalau makanya daripada itu orang yang sudah merasa hatinya sakit dalam artian kena kemunafikan ini, maka hendaklah kembali cepat-cepat kepada Al-Qur'an. Kembali kepada membaca Al-Qur'an. Ya, menelaah, ya betul, menelaah Al-Qur'an dan menjadikan kitab suci Al-Qur'an ini sebagai obat. Mungkin ada satu lagi dari teman. Nah, makanya bulan Ramadan itu juga termasuk bulan berkah. Bulan berkah. Berkah. Nah, ketika Ramadan bulan berkah artinya Ramadan peluang untuk menghilangkan penyakit munafik. Baiklah para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Anda sedang mendengarkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi dari Radio Republik Indonesia. Sungguh sangat menarik sekali kajian kita pada kesempatan ini tentang kemunafikan. Marilah kita menjaga diri kita, keluarga kita, sanak famili kita dari berbagai sifat-sifat kemunafikan dan penyakit-penyakit yang dapat menular dan jauh lebih berbahaya daripada penyakit kanker sebenarnya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita sangat terbuka untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Saya Ardian Shah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Sofian Saha dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofian ini ya? Iya.